Terima kasih ya Tuhan. Ketika banyak orang yang berdosa, berpaling, dan mencari Engkau, Tuhan, kesadaran yang Kau berikan membawa kami orang berdosa datang kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin merasakan betapa sukacitanya kami ketika mendengar pengampunan yang Kau berikan. Bahkan hati kami larut dalam kegembiraan surgawi. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tolong ya Tuhan, jangan biarkan dosa menutupi mata kami. Dosa membekukan hati kami. Sehingga kami tidak lagi merasakan pengampunan-Mu. Bahkan kami tidak mengerti bagaimana Engkau berkarya dalam kehidupan kami. Semata-mata karena pelanggaran, karena dosa, karena keinginan kami yang ada dalam dosa menutup kami akan karya pengampunan-Mu ya Tuhan. Biarlah kesempatan yang indah kami kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu berbicara kepada kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Saudara. Biarlah persiapan Natal ini membawa Saudara dan saya semakin dekat kepada Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, kita juga boleh merasakan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, yaitu pengampunannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-51. Mazmur 51 kita baca secara bersaut-sautan seluruh ayatnya. Mazmur 51 kita akan baca secara bersaut-sautan ya. Saya bagian yang menjorok ke depan, Bapak Ibu yang menjorok ke dalam gitu ya. Kita baca secara bergantian Saudara ya. Pengakuan dosa untuk pemimpin biduan Mazmur Daud ketika Nabi Natan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setia-Mu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Supaya ternyata engkau adil dalam putusan-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Lepaskanlah aku dari hutang darah. Ya Tuhan, bukalah bibirku. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Maka Engkau akan berkenan kepada korban yang benar. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada satu pertanyaan, ya, siapa sih orang yang paling beruntung di muka bumi ini? Bapak, Ibu, coba bayangkan, siapa orang yang paling beruntung di muka bumi ini? Saudara mungkin akan bertanya, kalimat ini ditanyakan kepada siapa, gitu ya? Kalau kepada anak-anak, sama orang muda, sama lansia, jawabannya berbeda, gitu ya. Nah, tetapi secara umum saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira orang yang paling beruntung itu siapa? Apakah orang yang mendapat hadiah? Hadiahnya pilih sendiri deh Bapak Ibu ya. Apakah orang yang paling beruntung adalah orang yang berhasil cita-citanya, tercapai keinginannya, apa yang dirindukannya sejak kecil tercapai? Itu orang yang paling beruntung? Atau mungkin orang yang paling beruntung adalah orang yang tidak pernah punya masalah dalam hidupnya? Atau Bapak Ibu punya definisi lain lagi? Kira-kira siapa orang yang paling beruntung? Orang yang tidak punya kaki, mungkin dia berkata, wah, itu ya orang yang punya kaki ya, dia bisa jogging, bisa lari, bisa jalan. Wah, orang yang punya kaki itu beruntung. Gitu ya. Mungkin ada orang yang sebaliknya ya, orang yang mungkin hidupnya dalam kemiskinan yang berat, dia berkata, wah, orang yang paling beruntung itu yang punya uang banyak. Rumahnya enggak bocor, mau kemana-mana ada. Itu orang yang paling beruntung. Karena dia enggak bisa beli apa-apa. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, ada orang yang berpikir gini, wah, daripada kaya tapi khawatir, kaya enggak bisa tidur nyenyak, paling enak itu orang yang enggak punya apa-apa. Ya. Dia tidur-tidur saja enggak pusing barangnya dicuri orang gitu ya. Orang yang enggak punya apa-apa itu yang paling beruntung gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kira-kira kalau saya ajak saudara berpikir sejenak, siapakah orang yang paling beruntung? Siapa Bapak Ibu orang yang paling beruntung? Ada, sorry, yang jawab. Ah, iya, sudah baca Mazmur sih Pak Rudi ya. Orang yang dosanya diampuni, orang yang pelanggarannya diampuni, itulah orang yang beruntung. Karena Tuhan yang adil, Tuhan yang agung, Tuhan yang kudus, Tuhan mau mengampuni dosa manusia. Saudara, dosa itu kalau kita melakukan pelanggaran, kesalahan, gak peduli saudara punya kaki atau tidak, gak peduli saudara punya uang atau tidak, gak peduli saudara pinter atau tidak, ketika saudara punya salah, ketika saudara punya dosa, rasanya bagaimana? Bisa tidur? Rasanya tertekan, rasanya seperti orang yang dikejar-kejar. Bahkan Daud berkata, ketika aku tidur, dia ada. Ketika aku masuk ke liang kubur, dia ada. Di tempat yang paling gelap, seolah-olah dosa itu terus mengejar dalam hidupnya. Makanya orang yang paling beruntung ketika dia melakukan dosa, tapi diampuni, lega, puas, tenang dalam hidupnya. Saudara, apa yang membuat saya merasa beruntung, merasa senang? Bukan kalau dikasih persembahan, bukan. Bukan kalau tanggal muda, bukan. Saya merasa beruntung, merasa bersuka cita ketika bersekutu dengan Tuhan. Dan di sana saya bisa melihat Tuhan dengan kemuliaannya. Sebaliknya, saya melihat dosa saya. Dan ketika saya melihat jarak yang jauh ini, saya merasakan saya diampuni oleh Tuhan. Saya diizinkan melihat kemuliaan Tuhan. Hati saya setelah itu merasa lega. Saudara, saya kembali contohkan mama saya, saudara ya. Mama itu jangan ditanya punya hutang atau tidak. Ya. Saya tidak pernah mengerti, memang waktu itu juga tidak pernah cerita. Tapi yang jelas setelah saya lulus mau kerja ke Tangerang pertama kali, saudara ya. Saya tanya, mama dari dulu saya suruh berhenti kerja tidak mau. Sekarang saya kerja. Dulu mama ngomong kalau saya berhenti kerja, saya gak bisa kasih uang saku kamu. Sekarang mama saya kasih uang saku. Mama berhenti kerja. Berhasil. Saya buat mama berhenti kerja ya. Dia cuma jualan gitu, saudara ya. Saudara, tapi kemudian dia berkata, kamu sekarang sudah mau kerja. Kamu harus tahu bahwa mama ini punya hutang. Saudara, tidak tanggung-tanggung, saudara ya. Itu hutang yang sudah lama, saudara ya, sudah diangsur. Tapi sisanya kira-kira 5 kali gaji, pokoknya di keluarga gajinya terbesar siapa, itu 5 kalinya, saudara ya. Kalau saudara pikir, saudara mungkin gajinya 10 juta, berarti hutangnya 50 juta. Kalau saudara gajinya 25 juta, berarti hutangnya sekitar 125 juta. Saudara, saya ngomong, oke, mah, saya paham. Maka setiap bulan seluruh gaji saya kirim ke rumah untuk bayar hutang. Tapi anehnya Bapak Ibu, yang dialami mama itu tidak pernah merasa tekanan. Bukan karena tidak ingat, saudara ya, mama tetap pengen bayar hutang itu. Tetapi tekanan seberat apapun, bahkan sekali waktu saya ingat sampai hari ini, saya ceritakan berulang-ulang. Satu masa kami sudah kesulitan, hutang begitu banyak, makanan tinggal sedikit. Tetapi yang dilakukan oleh mama adalah sujud berdoa. Di sana dia mendapatkan kelegaan, di sana dia mendapatkan persekutuan dengan Tuhan. Di sana ada kekuatan dari surga yang mengalir. Saya yakin, saudara ya, yang membuat saya melihat itu karena mama terpancar ketenangan dalam hatinya. Papa khawatir, saudara ya. Papa sampai gak bisa tidur dalam hal-hal seperti itu. Saudara, kenapa mama merasakan hutanglah apalah tekanan hidup tidak menjadi masalah dalam hidupnya? Karena dia diampuni dosanya. Karena dia tahu Tuhan yang dia sembah akan memberikan jalan keluar pada waktunya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang paling berbahagia adalah orang yang mendapat pengampunan Tuhan. Saudara, lalu siapa orang-orang yang bisa mendapat pengampunan dari Tuhan? Saudara, sebelum kita membaca lebih jauh, saya ingin membedakan dua hal ini, saudara ya. Jadi kita memahami kita mendapat pengampunan sama kita merasakan pengampunan itu sendiri. Ini bedanya, saudara ya. Jadi saudara, kalau saya tanya, oh saya udah dibaptis, saya udah ngaku dosa. Jadi saya tahu, saya sudah diampuni dosanya. Oke, itu baik, itu satu hal yang saudara sebagai orang Kristen kelas dasar harus mengerti hal itu. Bahwa dosamu sudah diampuni, itu sebabnya ketika saudara mati hari ini, dipanggil Tuhan hari ini, 100% saudara masuk surga. Kenapa? Karena diampuni dosanya, saya tahu. Tapi kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari kadang ada kekhawatiran. Saya diampuni enggak ya? Saya kalau orang-orang yang dikatekisasi gitu saudara ya, saya ingin candain gitu ya, betul kamu masuk surga. Kalau hari ini kamu lagi berdosa bagaimana? Kamu memang masuk surga? Enggak tahu sih. Enggak diselamatin kali. Saudara, orang mulai walaupun pemahamannya nilainya 100, ketika dihadapkan dengan realita mulai dia goncang. Kenapa? Salah satunya dia hanya mengerti tapi dia tidak merasakan pengampunan itu. Hari ini kita mengangkat satu tema, rasakan pengampunannya. Saudara, kita perlu merasakan pengampunan Tuhan. Karena banyak orang hanya tahu pengampunan dan dia tidak merasakan. Gimana merasakan? Ya bersekutu kepada Tuhan. Iya, kalau saudara dekat dengan Tuhan, ketika saudara terus berelasi, ya, salah satu contoh, salah satu, ada cara lain saya tidak tahu saudara ya. Ketika saudara bertemu dengan Tuhan, saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Saudara akan bersuka cita. Tetapi ketika bersamaan dengan itu, saudara akan merasakan diri saudara orang berdosa, tidak layak. Dan kalau saudara orang yang berdosa bisa bertemu dengan Tuhan, itu sukacita. Nah kalau itu terus ada, maka kita menjadi orang yang paling beruntung. Kita orang yang terus bersyukur. Dalam mulut kita keluar rasa syukur. Apapun yang terjadi, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kenapa? Terus menerus merasakan pengampunan. Kok terus menerus kenapa? Ya buktinya Bapak Ibu, kita tidak bisa dalam sehari tidak berdosa itu hampir dikatakan tidak bisa. Ya, untuk kita lepas dari dosa enggak bisa. Karena itu rasa mendapat pengampunan bisa kita rasakan terus-menerus. Bukan karena pengampunan Tuhan kurang besar, kurang sempurna, tidak. Tetapi karena saudara dan saya ada dalam daging dan dalam keberdosaan. Dan setiap kali kita bertemu dengan Tuhan, kita akan merasakan terima kasih. Terima kasih. Coba. Saat ini berhenti sejenak, saudara coba berdiam diri, tutup mata, tarik nafas dalam-dalam, ingat kebaikan Tuhan. Hembuskan nafas dengan ucapan terima kasih. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan dengan pujian terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau saudara merasakan hembusan nafas itu keluar dari hidung saudara. Nafas itu keluar dan saudara merasakan itu. Yang terjadi, tubuh saudara tambah stres atau relaksasi? Hah? Yang terjadi gimana saudara? Lega. Saya kalau mengalami tekanan yang membuat saya stres ya, bulan lalu saya itu berdiri sebentar begitu ya, kaki saya itu rasanya sudah kayak berdiri 2 jam saudara ya. Makanya saya enggak tahan ya, saya sempat duduk sebelum naik ke mimbar, di atas mimbar kaki saya goyang-goyang. Karena saya merasakan tekanan gitu ya, saya enggak tahu apa penyebabnya, tapi di belakang lutut saya itu kejang begitu saudara ya. Saya berulang-ulang tarik nafas, saya lepaskan, saya berkata terima kasih, terima kasih. Saudara, saya mencoba terus merasakan pengampunan yang Tuhan beri. Saudara, orang yang berbahagia, orang yang beruntung adalah orang yang dapat merasakan pengampunan dari Tuhan. Siapakah mereka yang mendapatkan pengampunan dari Tuhan? Saudara, Mazmur 51 yang menjadi kunci dari 21 ayat ini adalah ayat yang ketiga. Di sini dikatakan, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Orang yang bisa berkata kasihanilah aku, itu ternyata tidak gampang. Ya, kalau bukan orang yang betul-betul ketangkap basah gitu ya. Terus dia ngaku salah, udah ampuni saya, saudara ya. Kalau orang merasa benar, orang merasa hebat, enggak akan berkata kasihanilah aku. Daud tahu perbuatan jinahnya, pelanggarannya, dia ketangkap basah, saudara, oleh Tuhan. Maka dia datang ke Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Saya tidak tahu kapan saudara merasakan ini, menyadari bahwa sesungguhnya kita berdosa. Sesungguhnya kita perlu datang kepada Tuhan minta belas kasihan. Bahkan Daud ya, ketika dia berkata kasihanilah aku, dia pemahaman kasih minta belas kasihan bukan hanya sebatas pikirannya, saudara. Yang saya maksudkan begini saudara ya, kalau orang merasa bersalah, terus dia berpikir, oh iya saya merasa bersalah, oh iya deh saya minta maaf. Itu gini saudara ya, ya kamu sama saya sama dengan sama-sama manusia, kamu juga punya salah, oke kita sama-sama minta maaf. Paling maaf yang kau berikan kepada saya, ya sebatas manusia. Saudara, Daud tidak berkata, kasihanilah aku ya Tuhan, karena aku orang berdosa, tidak. Tapi Daud berkata, kasihanilah aku ya Tuhan menurut kasih setiamu. Dia tahu kasih setia Tuhan jauh lebih besar. Dia tahu pengampunan Tuhan melampaui yang dia tahu. Kalimatnya aneh ya. Daud tahu pengampunan yang dia berikan, yang Tuhan berikan lebih dari yang dia tahu. Karena Tuhan begitu besar pengampunannya. Bahkan kesalahan yang tidak disadari pun itu bisa dibukakan oleh Tuhan. Saudara, ini yang menjadi kunci. Lalu bagaimana orang bisa menyadari bahwa Allah begitu maha pengampun. Bahwa Allah bisa menghapuskan pelanggaran. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-5, Daud berkata, sebab aku sendiri sadar. Sebab aku sendiri sadar. Kalau kita membaca kata sadar, seolah-olah itu dari dirinya sendiri gitu ya. Oh iya, aku sadar gitu ya. Saudara, kata ini bisa diterjemahkan sebab aku ini mengetahui. Sebab aku ini mengakui. Gitu saudara ya. Nah di sini kalau kita kemudian mengacu kepada peristiwa ketika Nathan datang kepadanya ketika setelah ia menghampiri Batsyeba, jadi sebenarnya Daud sebelumnya tidak sadar. Daud tidak tahu. Daud merasa saya raja. Saya berhak minta siapa saja. Saya boleh mendapat wanita siapa saja. Apa yang saya inginin, saya boleh. Saya harus terima. Batsyeba kah? Saya berhak mengambil dia. Dia tidak sadar. Jadi lebih tepat kata sadar ini, ya memang terjemahannya sadar sih ya, mengetahui begitu ya. Tapi bagi saya mengambil terjemahannya, saya sendiri mengakui. Mengakuinya kapan? Bukan ketika dia sadar, mengakuinya ketika Nathan tegur dia. Nabi Nathan tegur dia, oh ya ternyata saya salah. Wah gitu ya, saya betapa najisnya saya, betapa berdosanya saya. Saya ini orang berdosa. Orang yang bisa mengerti, merasakan pengampunan, kalau dia sadar, kalau perbuatannya itu salah. Mengakui bahwa dirinya salah. Dan dia kemudian ayat yang ke-6 ditegaskan, terhadap engkau sajalah aku berdosa. Dia tahu, banyak orang, oh enggak, kalau saya di mahkamah pengadilan, katakan mahkamah internasional, enggak ada masalah orang raja mengambil rakyatnya. Oh itu tentang permufakatan Uria yang kamu bunuh. Mana buktinya gitu kan? Enggak ada buktinya. Ya. Saudara pernah tahu skandal itu siapa ya? Presiden Amerika ya, Clinton ya. Dengan skandalnya tidak bisa diimpeach, tidak bisa. Ya. Gampang ditutupi gitu ya. Tetapi Daud tahu bahwa dia berdosa bukan sekedar kepada manusia. Memang dia melakukan kesalahan, dia melakukan hal yang tidak benar, dia melakukan yang dikatakan berzina. Tetapi dia bukan hanya sekedar tahu mengakui yang itu, tapi dia mengakui di hadapan Allah, sesungguhnya saya begitu najis. Saudara kalau bisa merasakan hal ini, kalau saudara punya waktu, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Cari waktu, pandanglah Tuhan. Maka saudara akan tahu siapakah diri kita. Sesungguhnya kita orang yang berdosa kepada Tuhan. Saudara, berapa banyak kita sudah salah tapi tidak merasa salah, saudara? Kita sudah berdosa tapi tidak merasa berdosa. Kenapa, saudara, pertanyaannya? Apa yang menyebabkan kita ini salah tapi tidak merasa salah? Karena kita selalu berpikir membandingkan perbuatan kita dengan orang lain. Kan saya lebih baik, Pak. Coba saya datang doa loh tiap minggu. Itu yang lain gak pernah datang. Dia ngomongin atau buat isu. Nah saya ngomongin sedikit ya gak apa-apa lah Pak Bagio. Tapi saya kan lebih sering doa. Yang satunya ngomong, wah dia aja ngomong aja buat isu. Saya buat isu sedikit, persembahan saya besar. Jadi saya dosanya sedikit lah. Saudara, kenapa kita seringkali tidak merasa berdosa? Karena kita seringkali membandingkan dengan orang lain. Dan kita berkata, aku tidak berdosa, aku tidak bersalah. Saudara lupa bahwa pertanggungjawaban saudara bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada Allah. Karena itu Daud menyadari, terhadap engkau sajalah aku berdosa. Saudara, Daud sadar. Tapi kenyataannya banyak orang persis seperti dalam Matius pasal yang ketujuh. Mari kita lihat Matius pasal yang ketujuh. Matius pasal yang ketujuh ayat 1 sampai ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata demikian. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat ke-3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara, berapa banyak orang tidak merasa berdosa karena dia membandingkan dengan orang lain? Berapa banyak orang merasa tidak berdosa karena dia tidak tahu di depan matanya ada balok, tapi dia melihat selumbar di mata orang lain. Dia tidak tahu di depannya ada gajah, tetapi dia melihat ada semut di seberang lautan. Itu sebabnya orang yang munafik tidak akan merasakan pengampunan Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang yang rendah hati, orang yang bersujud, orang yang memandang hadirat Allah itu, mereka akan semakin bersujud dan berkata, Tuhan, ampunilah aku. Tuhan, kasihanilah aku. Tuhan, aku orang yang berdosa. Dan pengampunan yang Tuhan beri, pengampunan yang mempunyai kekuatan yang dahsyat, pengampunan yang membangkitkan hikmat dari Tuhan. Orang-orang yang sekalipun dia berdosa, tetapi dia sadar, dia mengakui, maka yang terjadi, kembali ke Mazmur 51 ayat yang ke-8 bagian B, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Ketika kita bersujud dan mengakui diri kita salah di hadapan Tuhan, kita mengakui kita ada dalam dosa, kita mendapat pengampunan Tuhan. Saudara, saya baru-baru ini ya mengajar, memberi pengajaran kepada seorang anak kecil, saudara ya. Anak kecil ini hobinya nonton bola, saudara ya. Wah, kalau nonton bola sudah ngantuk pun matanya bisa terbuka, saudara ya, padahal baru SD, saudara ya. Nah, ini anak kalau nonton luar biasa. Nah, kemarin begitu pertandingan Indonesia dan Vietnam, saudara ya, begitu ada pemain Indonesia jatuh, dia langsung deket sama TV-nya, dia ketok-ketok TV-nya sampai gambarnya agak blur. Wah, ini dosa nih, ini salah nih, hakimnya nih, wasitnya nih, pelanggaran. Saya Pikir ini anak kecil, kenapa dia begitu, saudara ya? Kira-kira kenapa? Pengen Indonesia menang gitu ya. Begitu penalti yang pertama dia protes berat. Enggak nih, waduh gitu saudara ya. Kenapa dia tidak bisa melihat yang terjadi? Karena dia merasa lebih hebat dari wasitnya. Setelah selesai acara saya tepok-tepok dia. Ini ya, kamu sama wasitnya pinter mana? Wasitnya itu sudah dapat sertifikasi loh. Tapi dia sudah mau protes. Diem dulu, dengerin ya. Orang tua ngomong itu didengerin gitu ya. Dengan berat hati dia dengerin. Terus mulai tunduk, ya malu. Kira-kira kamu sudah dapat sertifikasi hakim wasit belum? Dia belum. Terus begitu pemain Indonesia mulai bertahan gitu kan, mulai pada loyo katanya, kok gak diganti-ganti sih? Itu orang Vietnam udah diganti sekian kali, Indonesia gak dikasih. Loyo semua ini. Ini Ivan gak dimainkan, ini gak dimainkan. Hafal dia saudara ya. Terus saya ngomong, emang kamu bisa jadi pelatih? Dia mulai tunduk kepalanya saudara ya. Saya peluk dia. Ya, lain kali kalau nonton boleh semangat. Tapi supaya kamu nanti jadi anak yang pinter, matamu terbuka, kamu mesti belajar rendah hati ya. Boleh enggak nanti jangan komentar gitu ya. Dia mulai tunduk, saudara. Saudara, saya punya pengharapan besar terhadap anak kecil itu. Karena dia enggak tahu bagaimana Tuhan berbicara, tapi dengan kesadarannya dia mulai malu. Selang beberapa menit saya ngomong, oke, nanti kalau nonton gimana caranya? Iya, enggak boleh komentar. Saudara, bukankah itu gambaran kita yang kerap kali melihat kesalahan orang lain, tetapi tidak pernah melihat kesalahan diri? Dan itu pula lah yang membuat saudara dan saya buta, tidak mampu melihat pengampunan yang Tuhan beri. Sampai Tuhan harus mati di kayu salib, sampai dia meneteskan darah yang terakhir, sampai dia bangkit kembali. Tapi begitu sulit bagi saya dan saudara untuk mengakui dia Tuhan, dia Allah, dia membawa teladan, dia mengajarkan pengampunan. Saudara yang dikasihi Tuhan, baru-baru ini kita mendengar di media sosial ataupun di berita nasional tentang gubernur, ya, sang gubernur yang dicaci maki, ya. Saudara, saya tidak kenal secara langsung, tetapi dari rekan-rekan gembala saya cukup mengenal karakternya, saudara. Tapi yang membuat saya hormat kepada dia adalah statementnya ketika dia berkata, kalau hanya karena aku Indonesia ini kacau, saya bersedia masuk penjara. Bukan masalah benar salah, bukan masalah itu. Tapi dia merendahkan dirinya, mengakui dirinya. Berulang dia minta maaf. Walaupun belum tentu itu kesalahannya. Dan orang-orang yang demikian semakin dicelikkan matanya akan berkat-berkat Tuhan. Saudara, betapa bahagianya kalau dalam keluarga kita, kita saling mengaku salah. Betapa bahagianya dalam gereja kita kalau kita merasa sesungguhnya kita orang yang bersalah. Dan kita hidup karena merasakan pengampunan dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Ya Tuhan, hamba-Mu yang berdiri di depan, yang berbicara tentang dosa dan pengampunan, bukan orang yang baik, tapi orang yang terus memerlukan pengampunan dari Tuhan. Kesombongan, ambisi membuat hamba-Mu ini buta. Bahkan kadang terlena untuk kembali datang dan mengaku di hadapan Tuhan. Sesungguhnya hanya anugerah-Mu yang menolong kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami kembali merasakan pengampunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Amin.